diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Itu harus kita pahami baik-baik. Yang ingin masuk surga harus usaha. Salah satu usahanya adalah menjadi manusia yang asing di tengah manusia akibat jauhnya orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dituduh sok suci padahal hanya sekedar mengingatkan, wahai kawan, ayo sholat. Kadang dituduh soalim padahal hanya sedikit mengingatkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang dituduh sebagai orang yang ekstrim padahal hanya ingin mengamalkan sunnah Sayyidul Bashar, hanya ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tuduhan itu sangat keji dan sangat merusuk ke dalam hati. Tuduhan orang-orang yang ingin benar-benar teguh menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah berbalik haluan 180 derajat, orang-orang yang tahu visi misi hidupnya, orang-orang yang tahu bahwa dunia cuma sementara, orang-orang yang tahu bahwa ridha Allah di atas segalanya. Maka saya katakan kepada orang-orang yang dianggap asing, yang dituduh mungkin dengan tuduhan gila, dituduh mungkin dengan tuduhan sok suci, sok alim, sok pintar, maka mereka mau mengatakan kepada Allah, saya mengabarkan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, hadis-hadis indah tentang asing di tengah manusia. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghaliban wa sayaud ghaliban kama bada wa huwa barizun bainal masjidain kama ta wa huwa yakruzu kabainal masjidain kama takruzul hayyatu fi juhriha." Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Para ulama menjelaskan bahwasanya Islam dimulai dalam keadaan asing, yaitu asing di tengah orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika diserukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Aja'ala al-alihata ilahan wahidan, inna hadha la syai'un 'ajab." Apakah dia ingin menjadikan sembahan yang begitu banyak menjadi satu sembahan? Ini kan kebiasaan. Ini adalah sesuatu yang aneh. Itu maksud daripada asing, ghariban. Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan gharib, yaitu asing di tengah kebiasaan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sayaudu ghariban, dan akan asing, kembali asing di tengah-tengah manusia di akhir zaman akibat jauhnya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, salah satu tanda hari kiamat yaitu kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, "La tamumu sa' hatta yakthur al-jahl." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai banyaknya kebodohan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an min suduril 'ulama, walakin biqabdil 'ulama hatta ila lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi 'ilm fa wallu wa adallu." Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama, akan tetapi mencabutnya secara tiba-tiba, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkan ulama-ulama tersebut sampai jika tidak tersisa satu alim pun, maka orang-orang akan mencari orang-orang yang bodoh sebagai pemberi fatwa. Akhirnya mereka ditanya tentang agama, mereka menjawab tanpa ilmu. Fa'amtau bi'ini fa'wallu wa'wallu. Akhirnya sesat, menyesatkan. Kesesatan ini akibat kebodohan. Nah, ketika kesesatan sudah tersebar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ada orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Rasulullah SAW kembali kepada jalan fitrah, jalan Rasulullah SAW, yang ada akhirnya adalah mereka dianggap asing. Yang ada akhirnya mereka dianggap asing. Itu makna sabda Rasulullah SAW, "Wasaya'udu ghariban," akan kembali asing. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa ya'rizu bainal masjidain," dan dia akan masuk di antara dua masjid, yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Artinya, iman akan masuk ke dalam dua masjid tersebut sebagaimana ular masuk ke dalam lubangnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa sumber keimanan nantinya berporos kepada dua tempat ini, imma Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram. Ini hadis yang pertama tentang asingnya orang-orang di tengah manusia. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada' al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Ini ada tambahan riwayat. Islam datang dalam keadaan asing. Sudah kita ketahui tadi arti asing, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran ini di tengah-tengah umat yang mereka itu tidak mengenal lagi tentang tauhid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pun mengajak kepada tauhid, dan ini dianggap asing. Kemudian akan kembali asing, yaitu di akhir zaman, tatkala kejahilan kejahilan mendominasi manusia. Kebodohan tentang agama mendominasi manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, seorang yang beragama, menjalankan agama yang lurus, dia akan mendapatkan ejekan, titel yang tidak pantas untuk didapatkan orang-orang yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kembali asing. Itu maksud daripada akan kembali asing. Sebagaimana di awalnya. Kemudian tambahannya, fatuba lil ghuraba. Tuba, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan kata tuba di antara penjelasannya, yaitu disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Asam. Kemudian juga disebutkan kita dalam kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim Al-Minhaj. Tuba innama ja'ati tuba artinya adalah al-khair wal-farah wal-na'im. Tuba lil-ghuraba, maka tuba untuk orang-orang yang asing. Ini tambahan riwayat. Tuba untuk orang-orang yang asing. Apa arti tuba? Kebaikan, kesenangan, dan kenikmatan. Saya ingin mengupas tentang kesenangan. Tatkala iman sudah menancap di dalam hati. Tatkala orientasi dunia sudah tidak main lagi bagi dia, tatkala yang ada dalam benaknya bagaimana saya dapat ridha Allah, tatkala yang ada dalam benaknya bagaimana saya mendapatkan kesuksesan hakiki, masuk surga jauh dari api neraka, maka yang ada tatkala mulai orang menghina dia, yang ada adalah semakin datang beribadah, semakin kokoh dengan sunnah. Oh, ternyata inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tuba, kesenangan dalam mengerjakan sunnah, di mana keasingan orang yang jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kesenangan untuk beragama yang benar, meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan, ada kesenangan di saat orang-orang semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kesenangan pribadi yang dia dapatkan, yang kelezatan itu tidak akan bisa dibayar dengan ribuan dolar. Kesenangan mengerjakan sunnah tidak akan bisa dibayar dengan kiloan emas. Istiqamah dengan amalan-amalan sunnah tidak akan bisa dibayar dengan dunia seisi dan seisinya. Dialah yang disebut dengan halawatul iman. Dialah yang disebut dengan manisnya iman. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang manisnya iman. Thalathun man kunna bihinna wajada halawatul iman. Tiga perkara. Yang apabila ada tiga perkara ini dalam diri seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. Apa ini? An yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan daripada keduanya. Wallahi, kadang orang-orang yang asing, yang ingin istiqomah, dia harus meninggalkan dunia yang sangat dia cintai. Orang yang istiqomah, yang ingin meniti jalan Allah, ingin menggapai ridha Allah, dia harus meninggalkan sesuatu yang sangat dia cintai dari kebiasaan dia yang merupakan hobi. Separuh nyawanya ada di situ, separuh nafasnya ada di situ. Saya adalah seorang yang ingin berhenti dari meninggalkan itu, meskipun separuh nyawa saya hilang, yang penting saya dapat ridha Allah dengan menjadi orang asing, meninggalkan hal yang maksiat. Pernah Pak berhadapan dengan seseorang yang beliau benar-benar suka mendengarkan musik, dan musik bagaikan hal yang sangat kental dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia ingin meniti jalan Allah, tidak mau dia harus tinggalkan itu. Dan itu berat. Tatkala meninggalkan itu, mulai ejek, mulai cemooh, semakin letak. Manisnya iman tidak bisa diukur. An yuhibballaha wa rasulahu mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dari keduanya. Biar dia ditinggalkan kawan-kawannya, masalah, saya lebih cinta Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kawan-kawan, ini adalah pilihan. Pilihan saya sekarang lebih ingin meniti jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, perhatian, ini pelajaran yang saya pernah tuba bagi orang-orang yang asing. Apa itu kesenangan yang tidak bisa diukur? Berbahagia orang-orang yang dia mulai meniti jalan Allah, dan yang seperti ini menetapkan hati. Tujuan kajian ini sebenarnya agar orang-orang yang benar-benar dianggap asing di tengah masyarakat akibat dia meniti jalan Allah, letaknya iman yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan lagi penjelasan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa qila al-jannah. Tuba lil ghurabah, tuba untuk orang-orang yang asing. Makna tuba yang kedua adalah surga. Kalau sudah berbicara surga, semuanya lewat. Kenapa demikian? Ringkasan dari surga adalah nikmat terindah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh jiwa, tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Fa innal jannata la qatara laha." Surga tidak bisa dibayangkan oleh hati. Tidak bisa dibayangkan sama sekali, tiada tara. Membayangkan apapun dari kenikmatan tidak akan pernah sama dengan nikmatnya yang ada di surga. Ini yang membuat orang kokoh. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyebutkan sebuah hal. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Pada Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan yang sangat mencolok dalam bersikap, berkata-kata, berpakaian, menghadapi sebuah permasalahan, tatkala orientasi seseorang surga dan orientasi seseorang dunia. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam berbicara, obrolan itu jauh, sangat jauh bedanya di antara langit dan bumi. Apabila orang tujuannya akhirat, yang ini tujuannya cuma dunia, dia akan bersikapnya jauh, menghadapi permasalahan pun tidak akan pernah sama. Karena yang ini selalu dibicarakan, nanti kalau saya mati, surga lagi. Yang ini selalu dibicarakan, nanti kalau seandainya saya dapat surga, surga yang mana? Yang ini selalu dibicarakan, ini apakah amal menambah pahala atau tidak? Pekerjaan ini pekerjaan yang bisa menimbulkan pahala atau tidak? Sedangkan yang ini cuma berputar kepada dunia, harta, perhiasan, ketenaran, cuma itu saja. Maka semua orang akan beda berpikirannya sesuai dengan orientasinya masing-masing. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, mukadimah seperti ini penting. Ketika kita katakan fatuba lil ghuraba, surga untuk orang-orang yang asing, maka ini kabar gembira yang menggembirakan untuk orang-orang yang asing di tengah masyarakat, yang berpegang teguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya. Karena dia sudah mindset, cara berpikirnya sudah berubah, yaitu saya ingin masuk surga. Adapun yang ini, ya sudahlah, evan aja, kita nanti masalah mati nanti deh, masih lama, baru umur 20-30 ya, pas habis nyatain seperti itu, mati. Dokter pernah bilang kepada pasiennya, besok sore kita akan operasi. Habis keluar dari kamar pasien, dokternya mati duluan sebelum pasiennya. Padahal wahai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka coba perhatikan Anda ketika berhadapan dengan orang-orang yang orientasinya akhirat, beda dengan orang-orang yang cuma orientasinya dunia. Cara berpikirnya beda, mindset mindsetnya berbeda, cara ngomongnya beda, apa yang diomongkan pun berbeda. Maka mukadimah ini penting. Apa pentingnya Ustaz? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tuba lil ghuraba, tuba untuk orang-orang yang asing, yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul, yang ingin meniti jalan Allah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga intinya akan sangat menarik bagi dia. Oh, surga ya Ustaz. Asing surga. Ini akan sangat menarik. Tapi bagi yang tadi tadi cuma dunia. Ah, surga apa? Urusan cuma iming-imingin keluar. Makanya saya katakan bukan cuma dunia. Penting berubah cara berpikir kita. Tujuan hidup kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana surga tersebut kita bisa capai? Maka ketika semua ayat atau hadis yang membicarakan surga tentang surga, itu yang kita ingin tuju, itu yang kita ingin capai. Kata para ulama yang dirahmati oleh Allah, alangkah indahnya ketika Nabi Rasulullah SAW tiba di Rasulullah. Kalau membicarakan tentang surga, maka saya katakan tadi, semua lewat. Mau masuk surga? Mau? Kenapa? Hah? Kenapa mau masuk surga? Tolong beliau. Kenapa? Mencari ridha Allah. Karena mencari ridha Allah, nggak ingin beda dari apa? Semua puncak kenikmatan ada di sana, di dalam surga. Dan salah satu nikmat yang paling lebih luar biasa adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Tuba lil ghuraba," surga bagi orang-orang yang asing, ini akan dia mulai berangan-angan, dia mulai bercita-cita surga, bukan sembarangan. Fa innal jannata la khatara, surga tidak ada yang bisa membayangkannya. Nikmat yang terindah yang tidak bisa dibayangkan oleh mata. Perhatikan, saya sebutkan sebuah hadis riwayat Bukhari. Orang ini paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir nantinya masuk surga. Perhatikan, terutama yang hatinya masih maju mundur, saya ninggalin ini gak ya untuk jalan di jalan Allah. Saya meninggalkan maksiat dari untuk jalan Allah. Ini teman kawan saya. Kawan saya dari mulai saya nol sampai saya seperti ini sekarang. Tapi dia salah. Apakah saya tinggalkan ataukah saya tetap bersama mereka? Solidaritas di antara teman di mana? Itu nanti masuk setan tuh. Solidaritas di antara teman di mana? Masa teman seperti itu kita tinggalin, kita pengin jalan sendirian. Mana solidaritas kita? Terus anak-anak muda paling sering seperti itu. Mana solidaritas temannya? Masa kami ditinggalkan, kamu ingin jalan sendirian? Tetapi sekarang kawan-kawan kita, lingkungan kita, sebagian ada yang keliru. Maka kita bagaimanapun harus mengasingkan diri untuk jalan di jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, pada saat itu yang memudahkan kita untuk bisa jalan menjadi orang asing, berjalan di atas jalan Allah dan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ingat ganjarannya surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang, orang terakhir masuk surga, paling terakhir keluar dari api neraka. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan orang yang masih goyah, semakin mengokohkan orang yang sudah mulai mengenal sunnah, ingin jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, surga yang dijanjikan itu bagaimana? Dan ini bukan surga tinggi, tingkat tinggi sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Riwayat Imam At-Tirmidzi, "Fa'idha sa'altumullah fas'alul firdaus." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Ya, ini surga yang paling rendah, yang paling terakhir keluar dari api neraka, paling terakhir masuk surga. Orang tersebut berada baina jannati wan nar. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, isrif wajhi 'anna fa innahu qad qashabani dhiha wa ahraqani dakaha." Wahai Rabbku, paling kamu aku anggap ini saya, ini surga, ini neraka. Dia menghadap ke sini. Dia berdoa kepada Allah. Wahai Allah, wahai Allah, palingkan wajahku dari neraka. sungguh hawa panasnya anginnya membakarku. Kemudian orang tersebut dikatakan kepada Allah, ya fulan, hal ta'iduni alla tas'ala ghaira alladhi sa'alta? Wahai fulan, apakah engkau berjanji tidak akan minta kecuali yang engkau minta itu? Orang tersebut mengatakan, la wallahi ya rabbi la as'alu ghaira alladhi sa'alta. Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah minta kecuali apa yang telah aku minta. Tidak akan minta selain itu. Wa yu'tillaha al-uhuda wal mawathiq. Maka orang tersebut memberikan janji, memberikan kesepakatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak minta kecuali dipalingkan wajahnya dari api neraka. Kemudian orang tersebut dipalingkan wajahnya oleh Allah dari api neraka menghadap surga. Lama mu'allim, ketika dia melihat surga, apa yang terjadi? Ro'a berjata, dia melihat indah dan megahnya surga. Sekata seta, dia terperangah, terpelongok, dia diam seluruh bahasa. Oh, ternyata surga itu seperti ini. Dia diam seluruh bahasa. Akhirnya tanpa sadar dia mengatakan, dia mengatakan, akhirnya dengan dirinya, wahai Rabbu, dekatkan aku ke pintu surga. Maka apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang tersebut pun dikatakan oleh Allah, ia ya fulan, wahai fulan, alangkah bukankah engkau tadi telah berjanji Allah tas'ala ghaira alladhi sa'alta, tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Maka orang tersebut orang tersebut memakai sebuah kunci pamungkas untuk tetap digaburkan oleh Allah, minta didekatkan ke pintu surga. Dia mengatakan, pakai dalam doa-doa anda, pakai, ya Rabbi la akunu asqa khalqik, wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Artinya apa? Ketika anda berdoa, maka rendahkan, hinakan, merasa selalu fakir terhadap Allah di dalam doa anda. Itu adalah salah satu kiat dikabulkan doa anda. Seperti orang ini, ya Rabbi, la akunu asqa khalqik, ya Allah, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina. Allah paling suka seperti itu, hambanya memakhlukkan dirinya di hadapannya. Lihat doa yang sangat agung dari Rasulullah SAW. Allahumma inni 'abduka wa 'abdu 'abdika wa 'abdu 'amati nasiyati bi yadik. Lihat, ya Allah, aku hambaku, aku anak dari hambaku yang laki-laki, aku anak dari hambaku yang perempuan. Nasibku di tangan ini, Allah paling suka yang seperti ini. Maka orang tersebut mengatakan, la aku asyka khalqi, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling hina. Maka orang tersebut, apa yang terjadi? Allah mengatakan, hal ta'iduni alla tas'ala ghaira alladhi sa'al, apakah engkau berjanji untuk tidak minta kecuali yang sekarang engkau minta, didekatkan ke pintu surga? Orang tersebut mengatakan, la wallahi ya, tidak, demi Allah, aku tidak akan minta lagi. Dia janji habis-habisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Maka didekatkanlah ke pintu surga. Falamma balagha al-baba, ketika sampai ke pintu surga, apa yang terjadi? Ra'al jannata wa ma fiha minan mudrati was-sumum, dia melihat surga dan apa yang ada diisi di dalamnya dari kesenangan dan keindahan. Sakata sakta, dia mulai terperangah kembali. Ah, ini toh surga, melihat dadari, melihat pohon, melihat Pak, sebagian orang cuma melihat surga tidak dengar, padahal di dalam surga lebih banyak juga selain bidadari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa masakin thayyibah, surga-surga, tempat-tempat yang sangat indah. Bayangkan sebuah rumah yang terbuat dari berlian, bukan dari batu akik. Berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Tidak bisa, itu surga. Semua yang tidak bisa dibayangkan itu surga. Ya, rumah terbuat dari berlian, rumah labinatul min zahab wa labinatul min fiddah. Keramik yang pertama dari emas, kedua emas, perak, emas, perak, emas, perak, terus seperti itu. Tidak bisa dibayangkan. Maka orang tersebut terperangah sampai dia kaget, sampai dia berkata tanpa sadar, "Inna Rabbi adkhilni jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Padahal tadi berjanji habis-habisan enggak kita lagi. Maka apa yang terjadi pada ikhwah sekalian? Allah sampai mengatakan, "Wahai hati yang benar Adam, celaka engkau wahai anak Adam. Celaka engkau. Kenapa celaka? Ahal allata hal wa'adta allata tas'ala ghayra alladhi sa'al ma aghdara." Alangkah cepatnya engkau berkhianat. Bukankah engkau telah berjanji tadi dua kali untuk tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Maka orang itu sama mengatakan, "Ya Rabbi, la taj'alni ashqa khalqi." Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling hina. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya tersenyum dan mengatakan, "Udkhul jannah." Masuklah ke dalam surga. Apa nikmat orang yang paling terakhir masuk surga? Ini intinya sebenarnya. Dikatakan oleh Allah kepada orang tersebut, ingat kata ini. Ingat untuk orang-orang yang asing, yang ingin teguh dalam keasingannya. Tamanna. Artinya bercita-cita, berangan-anganlah semua kebaikan, semua nikmat yang engkau inginkan. Tamanna, cita-citakan, angan-angankan, semuanya pikirkan. Hatta idza qata'at bihi umniyyah, sampai habis angan-angannya, sampai habis semua kebaikan yang dia inginkan. Saya ingin transportasi begini, saya ingin rumah begini, saya ingin istri seperti ini. Mungkin di dunia ada sebagian orang yang dalam hati kecilnya, alhamdulillah, misalnya tidak menceritakan sebagian orang, seberapa menceritakan person seseorang, tidak, dalam hati kecilnya, "Ya Allah, kalau bisa ganti istri, ganti istri." Tidak puas dari istrinya. Tapi ya gimana lagi, sudah ini takdirnya. Paling nanti minta aja di akhirat. Bahkan ada sebagian orang pernah bertanya, "Ustaz, boleh gak berdoa kepada Allah?" Ini mohon maaf, ibu-ibu yang nanya, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau seandainya suami saya juga masuk ke dalam surga, suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan temukan kami lagi." Mungkin bosan banget dia sama istrinya, sama suami. Ih, dia lagi najis. Ya, ini para ulama. Tentunya di surga tidak ada kata najis, ada. Ini para ulama tidak mengerti Allah. Maka mungkin dia ingin istri yang seperti ini, istri yang seperti ini, dia ingin pendamping seperti ini. Semua dia sudah angankan. Sampai apa yang terjadi? Hatta idza qata'a bi ummihi, sampai habis semua angannya. Lalu orang tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, Tadabkar kata. Wahai bulan, ingat ini belum engkau ingat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat nikmat yang lain yang belum dia ingat. Ditolong oleh Allah. Alangkah indahnya wahai anda ghuraba, alangkah indahnya anda wahai orang-orang asing di tengah orang-orang yang bermaksiat. Alangkah indahnya anda wahai orang-orang yang asing di tengah orang yang jauh dari sunnah Nabi. Alangkah indahnya anda wahai orang-orang yang asing di tengah kebijakan moral. Indah surga yang dijadikan tuba lil muraba, yaitu surga bagi orang-orang yang asing dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditolong oleh Allah. Dan subhanallah, saya sering kalau mengingat yang seperti ini, kita sangat cinta sama Allah. Apa itu? Mengingat Allah itu Maha Pengasih. Lihat, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin setengah-setengah kasih kepada hamba tersebut. Hamba tersebut sesuai dengan kapasitas akalnya dia mengingat, ini ya Allah saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini. Ditambah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan ini belum. Ini belum. Ini belum. Ingat Pak. Semua orang yang mendapatkan musibah ingat rahmat Allah. Semua orang yang mendapatkan kesulitan ingat rahmat Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya. Itu pasti. Ingat rahmatnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului daripada kemurkaanku. Apapun masalah anda, ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yukallimullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Lihat bagaimanapun, jangan orang ini, orang yang melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala rahmati orang tersebut tatkala dia di tengah lautan, tidak ada yang bisa menolong, maka Allah jadikan dia minta hanya kepada Allah. Itu bukti rahmat Allah. Yang mana kalau dia minta kepada selain Allah, tidak akan pernah ada yang bisa menolongnya. Maka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia minta kepada Allah. Itu rahmat Allah. Kembali kita ke permasalahan ini. Dari rahmat Allah orang tersebut ditolong oleh Allah. Wahai fulan, ingat ini belum kau ingat ya. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Dari mengingat rahmat Allah akan mendatangkan cinta. Maka garis bawahnya baik-baik. Ingat rahmat Allah akan datang cinta Allah. Cinta Allah akan mendatangkan ketaatan Allah. Orang mengingat pemberian Allah, mengingat rahmat Allah, dia akan sungguh cinta. Law kana hubbuka sadiqan la tahtahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau seandainya cintamu itu jujur, maka sungguh engkau akan mentaati yang engkau cintai. Sesungguhnya seseorang yang mencintai orang lain, dia akan sangat taat kepada yang dicintainya. Kapan itu bisa? Bukankah kita ingin taat? Taat yang bukan sekedar taat. Taat yang memang haqqa tuqatih. Yang memang sebenar-benar takwa, tidak setengah-setengah. Kita ingin seperti itu, taat yang sampai akhir hayat. Bukankah kita ingin seperti itu? Kapan itu bisa? Ketika kita mencintai Allah. Kapan datang cinta Allah? Ketika kita mencintai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ditolong oleh Allah. Orang ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tadzakkar ya fulan, ingat fulan, ini nikmat yang belum kau punya. Ini. Hatta idza qata'at bihi al-amali, sampai habis semua angan-angan. Semua yang dia inginkan dari kebaikan, semua dia sudah amankan. Maka Allah berfirman, lihat. Laka dzalik. Wa mithluha ma'ah. Subhanallah. Wahai orang-orang yang asli. Indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu milik semua. Itu yang engkau inginkan milikmu semua. Itu surga yang paling terakhir orang masuk ke dalam surga. Alangkah indahnya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Tuba lil ghuraba." Artinya, surga untuk orang-orang yang asing. Alangkah indahnya ketika kita memikirkan surga ini. Maka ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang seperti ini mengokohkan orang yang ingin asing. Imam Nawawi kemudian mengatakan makna yang ketiga adalah syajaratun fil jannah. Makna ketiga dari tuba adalah pohon di surga. Kalau kita berbicara tentang pohon surga, perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pohon-pohon surga. Dan saya berpesan kepada para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita berbicara tentang surga, maka pakailah konsep yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa itu konsepnya? Yaitu perhatikan bahwa Abdullah bin Abbas menafsiri ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu yang sama dari apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Ini konsep yang sangat manjur untuk lebih memasukkan makna-makna indah tentang surga ke dalam hati, sehingga kita ketika mendengar nikmat-nikmat surga tidak sekedar lewat saja. Enggak. Saya ulangi, konsep manjur agar benar-benar memahami makna surga sehingga masuk benar-benar ke dalam relung-relung hati kita, yakini baik-baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, la yushbihu syai'un fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada yang serupa suatu apapun yang ada di dalam dunia dibandingkan yang apa yang ada di dalam surga kecuali cuma nama. Rumah, saya beri contoh hadis riwayat Tirmidzi, man bana lillahi masjidan walau kama fasiqata au asghara bana Allahu lahu baitan baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah rumah di surga, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walaupun sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rumah di surga, ketika bapak ibu mendengar kata rumah, apa yang terbayang oleh kita? Jujur, apa yang terbayang? Rumah siapa? Rumah siapa? Yang terbayang kata rumah, kalau dikatakan rumah siapa? Rumah kita yang bocor, rumah kita yang catnya luntur, rumah kita yang tangganya rusak. Jadi ingat, sifat karakteristik dunia nih, yang tertipu dengan dunia, yang masih tidak mau jadi orang asing, yang masih ragu-ragu, oh saya tinggalin gak ya maksiat ini, nanti kalau saya tinggalin gimana, nanti kawan-kawan saya gimana, pilih ya. Karakteristik dunia biasanya nih, ini biasanya orang nih tidak mau meniti jalan Allah sebenar-benarnya adalah karena masih ada proses tarik ulur dengan berbagai macam kepentingan diantaranya dunia. Kalau saya meniti jalan Allah, dunia saya gimana? Yang kedua, kalau saya meniti jalan Allah, bertobat dari jalan maksiat, kawan-kawan saya bagaimana? Yang ketiga, kalau saya meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karir saya gimana? Ini biasanya seperti ini. Maka perhatikan, yang tertipu dengan dunia ini, tiga karis dunia yang pertama, susah didapat. Yang kedua, cepat rusak. Seperti tadi kita menceritakan tentang rumah, Allah akan membangun sebuah rumah di surga. Maka yang ada di dalam benak kita, rumah kita dunia. Nah inilah yang akan kita obati. Setiap yang ketiga, yang ketiga yaitu kalau dapat gak sempurna. Misalkan seorang laki-laki melamar seorang perempuan, mulai transfer data, susah diomongkan, tidak keluar kata-kata yang bisa mensifati perempuan tersebut. Wah begitu kan? Iya, habis nikah, aduh masih gitu-gitu aja, biasa-biasa saja. Itulah dunia. Ya, itulah dunia. Dia kalaupun dapat tidak seperti sempurna yang kita bicarakan. Dan ingat baik-baik, saya pesan di majlis ini, tidak akan Anda dapatkan kesempurnaan kecuali di akhirat, apapun bentuk kesempurnaannya. Yang berharap kesempurnaan dari semua apa yang kita inginkan di dunia ini tidak akan pernah dapat, karena kesempurnaan hanya Allah sediakan di akhirat kelak. Maka jangan tertipu dunia. Ayo jalan di jalan orang-orang asing yang memang meniti jalan Allah, akhirnya dianggap asing oleh sebagian besar manusia. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah, tidak akan dapatkan. Apa dalilnya? Tidak akan dapatkan kesempurnaan di dunia. Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat. Sempurnanya hanya di mana? Ya, berharap kesempurnaan gak akan pernah datang di dunia. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi. Saya pesan, ketika Anda memahami tentang surga, mendengar ceramah tentang surga, membaca buku tentang surga, maka ingatlah pesan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada yang sama dari apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga, kecuali cuma tadi dibangunkan rumah di surga. Orang tertarik ingin membangun masjid, bagaimana? Ketika dia meyakini rumah yang disediakan Allah di surga, yang disebutkan janji tersebut dalam hadis, bukan seperti rumah kita, cepat rusak, cepat bocor, cepat catnya luntur dan semisalnya, kemudian murnya copot dan semisalnya. Ini para ikhwah yang didapati dari Allah. Coba sekarang perhatikan, saya tadi ingin menjelaskan tentang pohon surga. Lihat, pohon-pohon surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kita ambil dulu dari hadis Rasul, dari ayat Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 27 sampai 32. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud. Golongan kanan, alangkah indahnya orang yang mendapatkan golongan kanan. Mereka itu di bawah pohon sidr makhdud yang sangat rindang, wa talhin mandud, dan pohon yang besar, wa dhillin mamdud, dan naungnya sangat-sangat rindang naungannya. Pada ikhwan, disebutkan di dalam beberapa ayat, la yaruna fiha syamsa, dalam surat Al-Insan ayat 12, penghuni surga tidak pernah melihat terik matahari di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara semuanya ringan, jadi panas tuh gak ada dalam surga. Yang berkaitan dengan pohon surga juga Allah berfirman, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat khutufuha tadhlila. Artinya, naungan pohon surga sangat rendah dan sangat ringan. Sangat rendah dan sangat rindang maksud saya. Kemudian, dan ranting-ranting buah yang ada di surga itu direndahkan serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Apabila penghuni surga berdiri, maka ranting buahnya akan ikut berdiri. Jadi surga tidak ada manja, tidak ada manja. Kalau dia duduk, maka dia ranting buahnya akan ikut duduk. Kalau dia berbaring, ranting buahnya akan ikut berbaring. Bisa membayangkan pohon seperti itu? Tidak bisa. Itu surga. Maka tuba lil ghuraba. Saya kesempatan kali ini cuma ingin menjelaskan tuba lil ghuraba. Tuba bagi orang-orang asing. Surga bagi orang-orang asing. Pohon surga bagi orang-orang asing. Kelezatan beribadah, kelezatan menjadi hamba Allah bagi orang-orang asing. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah kita pahami tentang keasingan, maka saya ingin mengajak kepada salah satu maksud dari tujuan ini atau tema kita ini juga adalah mengokohkan orang-orang yang sudah mulai asing di tengah manusia, asing dengan sunnahnya, asing dengan pergi ke masjid. Subhanallah, saya pernah di curhati oleh seorang suami, dan itu yang menyebabkan saya nulis status judulnya, wahai istriku, apa salahku? Ini sang suami ini curhat. Curhatnya bagaimana? Ustaz, saya gimana? Istri saya gimana? Kenapa Pak? Istri saya itu, saya ke masjid terus tidak boleh. Ya, ini pengaruh aktif dari keasingan, yaitu sholat berjamaah di masjid. Emang apalagi Ustaz, saya itu dilarang oleh istri untuk pergi ke majlis ilmu. Bapak sekarang sudah ngaji, nggak pernah lagi kita ke mall, nggak pernah kita lagi jalan-jalan rekreasi begitu, nggak pernah. Jadi suami kok sakit banget Pak? Ini adalah pengaruh aktif dari virus apa? Asin. Tentunya virusnya dalam tanda kutip perbaikan. Ya, sampai-sampai subhanallah beliau meneteskan air mata, Ustaz, kalau bukan perempuan itu saya tonjok. Kenapa? Apa yang terjadi? Coba saya tidur jenggot yang saya pelihara baik-baik, kadang-kadang saya sampoin. Ini juga terlalu berlebihan, apa? Jenggotnya disampoin, saking dia ingin asik-asik. Sudah nih. Istrinya bilang, bahkan sebab ada dua cerita ini. Istrinya, suaminya lagi tidur. Ini apa? Awal dong itu. Wallah itu bukti. Istri, kamu yang gimana? Dibayar anaknya sang istri. Mohon maaf ibu-ibu, saya tidak perlu ibu-ibu yang dilarang. Dia bayar istrinya, istrinya dia bayar anaknya. Bayarnya pakai apa? Kamu mau handphone nak? Iya, potong jenggot bapak. Itu adalah konsekuensi logis dari virus yang bernama asing tadi. Sunnah Nabi Muhammad SAW, dia harus berjuang. Makanya saya ingin pada kesempatan kali ini, sedikit lagi waktu saya, habis itu kita dialog. Saya ingin pada kesempatan kali ini, bagaimana agar kita tetap kokoh dalam keasingan tersebut. Kita tetap kokoh dalam keasingan tersebut. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menyebutkan kiat-kiat agar tetap istiqamah di zaman penuh godaan. Ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad Afwan dari An-Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah membuat perumpamaan dengan jalan yang lurus. "Wa 'ala jambatay sirat suran." Di samping-samping sirat, jembatan tersebut, ini ada anggap yang kita berimajinasi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengabarkan Allah membuat sebuah perumpamaan jalan yang lurus. Di samping-samping jalan tersebut terdapat surat, pagar-pagar. Samping-samping jalan, pagar-pagar. Tergambar sampai sekarang? Ya. Kemudian fihima abwabun mufattaha wa 'alal abwab suturun murkhan. Di pagar-pagar samping-samping jalan tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Tidak ada daun pintunya. Pintunya terbuka. Wa 'alal abwab suturun murkhan. Di atas pintu-pintu tersebut ada kain yang menutupi. Jadi daun pintunya enggak ada, pintunya ada, ditutupi cuma dengan horden. tidak ada kuncinya, sedang daunnya aja enggak ada apalagi kuncinya. Horden. Kenapa begitu detail Ustaz penjelasannya? Karena di sini nanti intinya agar orang bisa istiqamah. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, wa 'alal abwab suturun murkhat wa 'ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Ada jalan, ada pagar-pagar, di pagar-pagar ada apa tadi? Pintu-pintu, di pintunya ada apa? Ada horden yang menutupnya. Di jalan ini ada pintu dikawal jalan, ada pintu yang di pintu tersebut seorang mengatakan, wahai manusia, ayo masuk kalian ke jalan ini, ayo masuk kalian ke jalan ini. Kemudian wada'in yad'u min jawfis sirat, ada juga seorang yang menyeru dari dalam jalan, di tengah jalan ada yang menyeru, ya. Jadi ada dua orang penyeru. Yang pertama di sini, di depan jalan. Yang kedua di jalan, di tengah jalan, di dalam jalan. Fa'ila arada an yaftaha shay'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa'innaka in taftahu tarichu. Artinya, jika ada orang yang jalan di atas sirat tersebut, kemudian karena dia melihat pintu kok ada horden, dia ingin mencoba menyingkap horden tersebut. Ada suara yang berseru, waiha, la taftah, innaka in taftahu tarichu. Jika kamu mencoba buka sedikit saja, maka dia, kamu akan terbosok ke dalamnya. Ya, perhatikan gambarannya baik-baik. Ini belum penjelasannya, cuma gambarannya saja. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siratu al-Islam. Sirat yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan keislaman. Wasurat hududullah ta'ala. Pagar-pagar tadi adalah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal abwabul mufattaha maharimullah, maharimullah. Dan pintu-pintu yang terbuka tadi, itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian وَذَلِكَ الدَّاعِ عَلَى رَاسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ وَالدَّاعِ مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ وَاعِذُ اللَّهِ فِي قُلِّ قَلْبِ مُسْلِمِ. Sedangkan orang pertama yang menyeru di awal jalan itu adalah kitab Allah. Yang di tengah tadi itu adalah hati manusia yang memerintahkan kepada kebaikan di dalam setiap muslim. Kita ingin jelaskan hadis ini, bagaimana sulitnya istiqomah terutama di zaman sekarang. Lihat hadis ini tadi, pintunya terbuka, gak ada daun pintu. Satu kali klik keluar semua botol, betul? Satu kali tanda tangan menggelontor dana haram ke rekening kita, kecil sekali tanda tangannya. Dia sangat mudah, tinggal mungkin orang mengais horden tersebut dengan cuma jari telunjuknya, satu jari, tapi dia akan masuk ke dalam maksiat tersebut. Itulah susahnya istiqomah. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan istiqomah al-Baqarah. Ya, artinya minta fatwa kepada hati. Di situ gambaran istiqomah begitu sulitnya, karena pintunya banyak dan pintunya tidak ada daun pintu. Sekali seseorang menoleh, mungkin bisa langsung masuk. Maka wahai orang-orang yang ingin tetap di dalam keasingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keasingan Islam, maka jangan pernah mencoba lagi yang selain itu. Jangan pernah mencoba lagi maksiat, jangan pernah ditoleh walau sekecil apapun. Itu pesan saya. Semua orang-orang yang pernah kita berhubungan dan kita jauh di waktu itu dari keasingan, jauh dari keislaman, maka putus hubungan. putus hubungan, tidak bisa tidak. Jangan seperti saya sering ucapkan di bulan Ramadan ini, jangan taruhan dengan Ramadan Anda. Apa maksudnya? Ustaz, saya bisa insya Allah dengan gadget ini saya beramal. Apa yang dilihat? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Statusnya gimana? Dzalikal kitabu la raiba fih. Oh, ada komen satu. Enggak selesai-selesai baca Qur'annya. Sama dengan hidayah. Hidayah keasingan Islam, hidayah keasingan sunnah. Jangan pernah kita main-main dengan hidayah tersebut. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah yang menerima kehidayah tersebut. Di antara yang hadir di sini, ketika ada yang benar, cuma segitu aja. Ada yang benar-benar menancap di dalam hatinya tentang pesan bagaimana indahnya merasa asing dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu. Maka karena seseorang diberikan hidayah, jangan pernah dia membuang itu dengan percuma. Ambil, pegang erat-erat. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Apalagi hanya sebatas solidaritas teman. Teman Anda, lihat. Al-akhilla yawmainin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman Anda pada hari kiamat, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Orang yang asing di dalam sunnah itu yang akan menjadi sunnah, menjadi teman, benar-benar teman. Ya, sebagian orang, terutama ini anak muda, sebagian orang kadang-kadang demi teman meninggalkan ibunya yang sakit di rumah sakit. Demi solidaritas teman. Sebagian orang kadang-kadang lebih mementingkan temannya dibandingkan orang-orang yang lebih pantas untuk ditemani. Maka pada ikhwah sekalian, Anda memilih jalan asing tidak akan ditoleh oleh teman tersebut. Tidak akan Anda dibunuh oleh teman tersebut. Biarkan, kita sudah jalannya ini, ya sudah, saya akan lurus, saya akan berusaha maksimal menambah kekayaan ilmu. Maka para ikhwan, kiat yang pertama adalah putus hubungan dengan lingkungan yang tidak mengajak kepada keasingan Islam dan sunnah. Itu kiat pertama. Tidak ada kiat yang paling utama kecuali ini. Karena bagaimanapun kalau Anda masih berhubungan, masih bermain, masih bersama-sama, maka bagaimanapun akan nanti masih terikut, masih ikut-ikutan, masih tergoda dengan maksiat yang mereka kerjakan. Maka putus, sama sekali putus. Tidak ada kata kecuali putus. Ya, ini para ikhwah sekali. Pernah seorang datang kepada saya, Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan yang mengajak saya untuk menipu. Bagaimana? Riba ya, riba, menipu, ngambil harta orang. Tidak ada kata lain putus kecuali berhenti. Tapi Ustaz, nanti orang ngomongnya gimana? Ya, selalu mikir orang ngomongnya gimana. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa di akhirat kita tidak akan ditemani oleh siapa-siapa. Kita akan hanya berhadapan dengan Allah sendirian. Ini para ikhwah. Kiat yang kedua agar istiqamah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Setelah Anda kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, harus memperbanyak untuk mendapatkan kembali kekayaan-kekayaan ilmu Islam, agar ilmu yang kita tuntut tersebut agar memberikan petunjuk kepada kita lebih dalam lagi untuk jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disebutkan oleh para ulama, para penceramah, para ustaz. Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, Allah, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan memudahkan dia menuju jalan surga. Pertanyaan paling berdasar dari hadis ini, Kenapa orang yang nuntut ilmu dimudahkan surga? Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut dia akan dibimbing untuk senantiasa jalan di jalan keasihan. Dengan ilmu tersebut dia akan senantiasa tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia akan tahu mana yang godaan syaitan, mana yang ajakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tahu mana yang surga, jalan surga, mana yang jalan neraka. Maka saya pesan kepada orang-orang yang mulai memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai bertobat dari dunia yang kelam, gelap gulita, tutup ilmu agama. Tidak ada jalan lain untuk berbenah diri kecuali dengan ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepada dia. Yang ketiga, yaitu orang agar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas keasingan, istiqamah di atas keasingan yang dianggap orang asing padahal itu sunnah Rasul, keasingan Islam yang dianggap orang asing padahal itu adalah ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka istiqamah kiatnya yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kawan-kawan yang sudah lama ngaji, yang sudah lama duduk di majelis ilmu, perlu berdoa kepada Allah. Wajib untuk berdoa, minta ketetapan hati. Jangan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin hidup dan matinya oleh Allah dalam Islam. Beliau kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kenapa wahai Rasulullah, doa yang paling engkau banyak baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini." Wahai yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Maka beliau mengatakan, Anas bin Malik bertanya, "Atakhafu alaina wa qad amanna bik?" Apakah engkau wahai Rasulullah takut kepada kami, hati kami berpaling kepada kekafiran padahal kami telah beriman? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Innal qulub baina asbu'ain min asabi'ir rahman, ka qalbin yahid yusarrifuha kayfa yasha." Allah, sesungguhnya hati-hati seperti satu hati. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati tersebut sekandak Allah di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut. Saya ulangi artinya. Sesungguhnya hati-hati manusia di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut sekandak Allah Subhanahu wa taala seperti satu hati. Maka minta ketenangan, minta ketetapan hati. Karena begitu banyak godaan yang kita dapatkan di dunia ini, lingkungan, kawan, sarana, semuanya ingin mengeluarkan kita dari jalan keasingan Islam, jalan keasingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak-banyak berdoa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sering berdoa, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina." Wahai Allah, aku minta petunjuk kepada Engkau. Kemudian minta takwaan, sifat iffah dan kekayaan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kiat istiqamah yang keempat, yaitu pahami baik-baik tipu daya dan langkah-langkah iblis menggoda manusia. Pahami baik-baik tipu daya dan langkah-langkah iblis menggoda manusia. Di antara tipu daya yang dilakukan oleh iblis kepada manusia disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini Maksud syaitan mendatangi manusia dari depan adalah usakkikuhum fi akhirati. Aku ragukan kepada mereka tentang akhirat. Dan ini banyak terjadi kepada orang-orang yang masih tarik maju mundur untuk asing, tidak asing, ikuti sunnah atau enggak, ninggalin maksiat atau enggak, pisah dengan kawan-kawan maksiat atau enggak. Ini sering terjadi di dalam hati, bergejolak, berkecamuk. Apakah benar nanti ada pahala di akhirat? Apakah benar ada surga di akhirat? Apakah benar ada nikmat di akhirat? Mendingan saya di sini saja sekarang. Di sini saya sudah nyaman. Usakkikuhum fi akhirati. Aku akan ragukan mereka tentang kehidupan akhirat mereka. Yang ke langkah setan yang kedua dari belakang. Urahimuhum fi dunyahum. Aku akan cintakan mereka kepada dunia. Ya, cintakan mereka kepada dunia. Maka pahami baik-baik langkah setan mengganggu manusia. Kalau orang, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau orang sudah berpikiran asing, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sikapnya terhadap dunia. Saya beri contoh ya, misalkan baju. Baju kita diperintahkan untuk berbaju yang bagus, tidak asal-asalan, tapi bukan itu tujuan. Tetapi tujuannya adalah menutup aurat. Seperti itu. Sedangkan yang tadi cuma tujuannya dunia, dia harus maksimal mungkin. Padahal bajunya kadang-kadang cuma dipakai satu kali untuk kondangan. Kenapa? Karena tujuannya masih apa? Dunia. Itu cara bersikapnya beda. Nah, juga seperti itu. Urahibuhum fi dunyahum. Salah satu langkah iblis mengganggu manusia adalah trik iblis mengganggu manusia. Indahkan perkara dunia. Ngomongannya cuma dunia. Cuma dunia. Yang keempat langkah, yang ketiga langkah iblis, yaitu usahhi lahumul asbah amra dini. Artinya, aku bisikkan kepada mereka syubhat. Syubhat dalam perkara agama. Nah, ini banyak nih yang didapati oleh orang-orang asing. Misalkan orang yang memanjangkan jenggot, orang yang kemana-mana mungkin pakai peci, kemana-mana mungkin pakai baju koko, tidak mau lagi pakai baju kaos misalkan. Meskipun tidak mengapa sebenarnya, tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat kalau pakai baju kaos. Kemudian orang yang tidak ingin lagi ke mall misalkan, meskipun boleh, enggak haram pak ke mall. Orang asing dengan keislamannya, dengan kesunahannya, tidak haram ke mall, enggak. Yang diharamkan adalah untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dia kerja, itu yang diharamkan. Orang yang mungkin celananya di atas dua mata kaki, maka dibisikkan kepada teroris lo. Syubhat. Syubhat kepada dia. Contoh diantaranya, oh itu kan gak nyunah, itu kan sunnah, itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya seperti ini kan sunnah, berarti tidak terlalu harus seperti ini. Tidak terlalu harus mengangkat kedua pakaian di atas dua mata kaki, kan sunnah. Ini syubhat. Dan ini nanti bisa dikontar dengan apa? Dengan yang kedua tadi, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Saya jujur saja pak, untuk orang yang mulai meniti jalan keasingan Islam, jalan keasingan sunnah, dia banyak sekali godaannya. Ini mungkin tidak cukup. Banyak sekali godaannya. Godaannya diantaranya, ataupun ujiannya diantaranya, dia akan punya penyakit. Penyakitnya satu, yaitu ekstrim. Kalau sudah ingin tobat, ekstrim. Ya, apa berhadapan dengan orang lihat dulu mata kakinya. Kalau di bawah ekstrim, ya nggak pernah senyum. Senyum kadang-kadang salamnya berakhir seperti misalkan assalamualaikum. Ya, senyum yang tulus gitu. Assalamualaikum. Senyum yang tulus. Coba Pak praktekkan aja dulu. Ya. Senyum yang tulus ini bahaya. Ini penyakit yang ditimbulkan dari sikap terlalu ekstrim di dalam keasingan dia, yang tidak dibarengi dengan apa tadi? Ilmu agama. Di situ letak pentingnya. Ada lagi yang terlalu keliru, yaitu menyalahkan semua orang. Setelah ikut kajian di Blok M sekali saja, saya ini benar-benar asing. Keluar dari masjid, Anda semua kafir. Allah. Ini gimana? Itu semua dibarengi dengan apa? Ilmu agama. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, trik syaitan yang ketiga itu syubhat. Dimasukkan syubhat kepada dia. Yang keempat, dan aku akan ganggu dari kiri mereka, maksudnya adalah aku akan usahhi lahumul marasim. Hati-hati. Aku akan syahwatkan kepada dia maksiat, terutama maksiat yang tersembunyi. Ini penyakit bagi orang-orang yang asing, tapi asingnya semuka. Jalan di jalan sunnah tidak jujur semua. Ya, usahhi lahumul marasim. Aku akan syahwatkan kepada dia maksiat terutama yang tersembunyi. Saya beri contoh detil, kemana-mana pakai peci, kopiah haji, kemana-mana pakai baju koko, celana di atas dua mata kaki, kalau perempuan jilbabnya lebar, kadang-kadang pakai cadar. Wah, pokoknya ikut kajian kemana-mana. Sampai di rumah, apa yang terjadi? Peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas, cadar dilepas, jilbab lebar lepas, yang ditonton nama gosip artis. Iman yang tidak jujur ini adalah awal golongan. Ini adalah kesulitan-kesulitan saat orang ingin menjadi asing. Iman yang tidak jujur harus jujur keimanan. Orang yang asing dia lebih takut kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah, seperti orang-orang munafik, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum id yubayyitun ma la yarda min al-qawl. Mereka lebih takut kepada manusia dibandingkan takut kepada Allah, padahal Allah bersama mereka tatkala mereka di malam hari. Apa saja yang diucapkan oleh mereka yang tidak diridhoi oleh Allah, ucapan tersebut Allah tahu. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka poin yang keempat yaitu apa tadi? Agar istiqamah, kenali baik-baik trik iblis. Gangguan iblis mengganggu manusia itu bagaimana? Kemudian yang kelima yaitu jadilah kawan-kawan yang seperjuangan untuk agar tidak futur. Ya, agar tidak futur. Tetap cari komunitas yang memang ingin mengamalkan sunnah, ingin meniti jalan taubat, ingin meniti jalan keasingan Islam, jalan keasingan sunnah. Karena kenapa? As-sahibu sahib, teman itu yang arif. Teman itu yang menarik, tarik komunitas yang memang benar-benar ingin sunnah Rasulullah SAW, ingin jalan taubat, ingin menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, orientasinya akhirat, cari kawan-kawan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Mathal jalis salih wal jalis su kamathal kahamil misk wa nafikh al-kin." Perumpamaan orang yang teman yang soleh dengan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Hadis yang begitu ma'ruf. Si penjual wangi minyak wangi kita bisa membeli darinya, bisa belajar darinya. Yang kedua, kita bisa diberi hadiah olehnya. Yang ketiga, minimal kita mencium bau wangi darinya. Minimal yang kita lihat, yang kita dengar setiap hari tatkala berteman dengan dia, hanya kebaikan. Tadi saya sebelum kesini ngobrol-ngobrol dengan kawan, dalam hati saya indahnya berkawan dengan orang-orang seperti ini, panitia-panitia yang diobrol tidak keluar daripada orientasi akhirat. Enggak ada lagi ngobrolin habis yang tidak ada bermanfaat. Itu Pak, kelihatan hati yang mengalahkan ribuan dolar. Itu yang menumbuhkan semangat untuk tetap sunnah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawanlah yang meneguhkan kita. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, inna li kulli amalin syirah. Sesungguhnya setiap amal itu ada futurnya. Hati-hati. Yang memegang sunnah Nabi Muhammad SAW, kadang dia datang futur. Maka Nabi Muhammad SAW, balan kana fatratuhu, barang siapa pada saat futurnya itu ila sunnati faqadittada, kalau dia memegang sunnahku maka dia akan diberi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang datang futur, kita tidak dapat pegangan, hilang, kawan-kawan kita tidak punya. Maka coba ya, cari komunitas yang memang kita benar-benar ingin sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu terakhir saya sebutkan, perhatikan baik-baik. Syukmul maksiat, buruknya maksiat adalah membuat seseorang tidak suka untuk duduk bersama orang-orang soleh. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, inna lisayyi'ati sawadun fil wajh, sawadan fil wajh. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu seakan-akan menumbuhkan rasa hitam di dalam wajah. Artinya dia merasa, Pak, saya enggak cocok duduk di sini. Pernah, Pak, ini saya beri contoh detailnya ya, Pak, yang saya sebutkan dari barusan, bahwa buruknya maksiat membuat orang tidak nyaman duduk di tengah-tengah orang soleh. Itu buruknya maksiat. Dan nanti saya akan kaitkan dengan futur lagi. Pernah orang kakaknya sudah kenal sunnah, sudah ikut dalam keterasingan Islam, tobat dari jalan yang tidak lurus, tujuannya akhirat. Kemudian dia ngajak adiknya, oh iya kak, saya ingin sekali ikut pengajian tersebut, tapi kira-kira kak, baju yang dipakai apa ya di sana? Saya nggak punya jubah kak. Memang kalau ngaji di Blok M harus pakai jubah. Hah? Ya, itu yang perasaan itu kenapa? Karena dia anggap saya tidak pantas untuk kumpul dengan orang-orang soleh. Saya tidak pantas untuk berkumpul di taman-taman surga karena saya masih, itulah syukmul maksiat. Maka coba lihat, kadang-kadang orang yang futur asalnya semangat mengikuti kajian, panitia kajian, bahkan The Stranger Al-Guroba misalkan, mulai mundur satu-satu. Misalkan mundur, kok sebulan nggak kelihatan, tiga bulan nggak kelihatan, enam bulan masuk penjara. Kenapa? Dia merasa ketika dia mulai keluar dari jalur yang benar, dia kayaknya kalau saya masuk nggak enak. Seperti sekarang kalau saya duduk, padahal siapa yang melirik Anda? Siapa? Semuanya orang menuju saya, betul? Menuju saya, lihat saya. Nggak ada yang lirik, nggak ada. Itu perasaan itu disebut dengan syukmul maksiat. Ini jelaskan oleh Imam Rufai. Buruknya maksiat membuat orang tidak tenang untuk duduk di majlis ilmu, di tengah-tengah orang saleh, di tengah-tengah amal saleh, tidak tenang. Padahal tidak ada yang memperhatikan dia. Serimah Rubin, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang disebut dengan asing di tengah manusia. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang besar dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala qulubina hadhihi. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, kalau kita ini masyaallah sangat menggugah sekali tenaga ini, Ustaz. Singkat dan padat, dan semoga itu manfaat bagi kita semua. Ustaz, sebelum kita membuka materi tanya jawab dan kita izinkan kita buat kuis dulu, Ustaz. Iya. Ini kuisnya buat teman-teman di sini, simpel sekali. Pertanyaan mudah. Ada duit 100.000 bagi Anda yang bisa jawab dua pertanyaan mudah. Pertanyaan pertama, sebutkan dua judul kajian Ustaz Ahmad Zainuddin yang pernah mengisi bersama Ustaz. Sebelum dijawab, kok 100 ribu? Ini orientasinya dunia ini. Tambah. Berapa? Bukan uang. Ada buku Ustaz Yazid di bawah Ustaz. Jangan uang. Tapi memberikan hadiah untuk orang yang menunggu. Boleh, silakan. Akan tetapi 100 ribu ya, ini ayam selesai dibawa. Dua judul kajian pertama itu bulan Mei 2014 ya, saya. Saya lupa. Hampir setahun lebih. Sekarang bulan Juni. Semua suka musik. Ini ada yang kalau dengan kajian ini berarti ada tiga judul. Coba sebutkan dua yang sebelumnya. Silakan. Akulah bidan sang raja bersama. Akulah bidan sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya? Iya. Yang pertama aku lakukan sang raja, yang kedua yang salah lagi akbar. Semua main. Tidak. Yang mana? Tidak. Satu. Pemula. Salah. Jomblo ya. Nah, kalian yang tinggal dulu. Baik, masalah. Dari Cibinan. Pertama, semua suka musik. Kurang biasa lagi. Gimana? Ya, betul. Masya Allah. Silakan ambil bukunya. Bukunya tinggal pilih, silakan. Tinggal pilih, dan ini ada tambahan buat ongkos. 1 ribu tadi pecahan semua, apa-apa ya? Jangan kan Ustaz? Iya. Ini berhubungan dengan pure strange Ustaz. Ya sebentar. Kenapa saya tadi tidak setuju dengan uang? Karena pelajaran kita ingin pertemanan ini hanya karena Allah. Rasulullah SAW bersabda: Al-tahabun fiya, al-tahabun bijalali, ala manabih minhu. Yarbituhumul anbiya mushwana. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dalam riwayat yang lain, wujuhun-nur, wajah mereka cahaya. Para nabi dan orang-orang syuhada iri terhadap mereka. Maka biasakan semuanya bukan di atas makhluk, semuanya di atas Allah Subhanahu. Pesan saya, ada perkataan yang turun temurun dikatakan oleh para ulama yang mengatakan itu, diantaranya Abdullah bin Abbas, Imam Malik, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebuah pesan untuk kehidupan kita sehari-hari: maka lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah itu yang akan abadi. Biasakan segala hal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua, ini berhubungan dengan feel strange Ustaz, dengan keterasingan dan merasa asing. Buat teman-teman yang di sini yang sampai dari ini merasa terasing, tunjuk tangan. Yang berumur di atas 50 tadi. Yang di atas umur 50 tahun tapi merasa terasing gitu di lingkungan keluarganya, lingkungan RT/RW-nya. Silakan berbagi. Ada buku apa? Silakan. Sebentar, Pak. Ini bukunya silakan nanti jam 3 sore. Boleh. Bukunya penelitian diambil bagian. Dan ini insya Allah bisa jadi contoh bagi yang muda Ustaz ya. Usia senjanya ini Bapak sekalian Bapak. Kasihan banget mohon berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tikno. Umurnya 71. Jadi terasing dengan situasi dari keluarga masih belum menafsirkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk beliau mau para ikhwan dirahmati oleh Allah. Saya jadi teringat sebuah perkataan para ulama salaf terdahulu, sering mereka mengatakan sebuah perkataan yang sangat menarik, yaitu laqad atabta ba'daka ya fulan, laqad at'abtana ba'daka ya fulan. Artinya, wahai fulan, sungguh engkau telah membuat kami lebih sepeninggal bapak yang seumur itu masih ingin di atas kesunahan, masih ingin menuntut ilmu agama. Wallahi, nanti di akhirat orang-orang seperti inilah yang akan menjadi pemberat bagi orang-orang yang mampu untuk memegang sunnah. Akan ditanya oleh Allah, si fulan setua itu mereka ingin memegang sunnah, kamu mana? Si fulan setua itu mereka ingin bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu mana? Pemberat semua orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kemudahan umur, kemudahan waktu, kemudahan biaya. Agar saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga Bapak terkhusus dan kita secara umum diberikan petunjuk istiqamah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik wa hidayati ala Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik hadis yang sangat indah. Innal rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang benar-benar beramal dengan amalan penghuni neraka. Kita yakunu bainaha wa bainahu illa dzira', sampai antara neraka dengan dia hanya tinggal sejengkal saja atau satu hasta saja. Fa yasbiqu 'alaihi kitab. Tetapi takdir Allah mendahului, lihat indahnya takdir Allah. Lalu